Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyataha kamu ila tawhuti waqad umiru ayyakfuru bih ayuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida wa'idha qila lahum ta'alaw ila ma ansalallahu wa ila rasuli ru'aital munafiqina yasudduna angka sududa faqaifa idha asobat langsung aja syarahnya pak ya syarahnya langsung syarahnya ya qala al-imanuddin syarhun qala al-imad ibn kathirin wal ayatu zammatun liman adala anil kitabi wa sunnati wa tuhaqimu ila ma siwahuma wa tahakama ila ma siwahuma minal batili wa huwal muradu bitahuti ma hahuna wa taqaddama ma zakarahu al-allamatu ibn al-qayyimi rahimahullahu ta'ala fi khaddihi lit-tahuti fa annahu kullu ma tajawazu bihil 'abd kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu asawiyul fi'il ya tajawaz ya fi'il madi tajawaz tafa'ala min ma'budin aw madbu'in aw muta'in fa kullu man hakama ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam faqad hakama ila tauhuti allazi amarallahu ta'ala ibadahu almu'minina ay yaqru bih fa inna tahakuma laisa illa ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa man kana yahkumu bihima faman hakama ila ghairihima faqad tajawaza bihi haddahu wa kharaja amma syara'ahu Allahu wa rasuluhu wa ansalahu manzilatan la yastahiquha wa kadzalika man abada syai'an dunallahi fa innama abada tawhuta fa in kanal ma'buda Angkana al-ma'budu solihan sarat ibadatul 'abidi lahu raji'atan khabar kanat iya raji'atan atau khabar sarat afwan iya raji'atan ila syaitani alladhi amarahu biha kama qala ta'ala wa yauma nakhsyuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wasyuraka hukum fa zayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun fa kafa billahi shahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq adalla anhum ma kanu yaftarun wa qulu ta'ala yawma yakhshuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihi mu'minun baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah babu qawlillahi ta'ala bab yang baru alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tawud. Ini kisah tentang seorang Yahudi dan seorang munafik yang mereka bersengketa. Ya, kemudian mereka ingin berhukum kepada seorang hakim dari kalangan Yahudi. Ya, karena apa? Karena mereka tahu kalau berhukum kepada Rasulullah SAW, Rasulullah enggak menerima riswah, suap. Ya, sedangkan Ka'ab al-Ahbar, seorang Yahudi yang dijadikan hakim, dia menerima suap. Maka Allah firmankan, alam tara ilal ladina yazumun, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengklaim annahum amanu bima unzila ilaik, bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu beriman pada Taurat, orang-orang Yahudi. Ya, beriman pada engkau. Ya, yaitu ini orang munafik, wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang mengaku beriman kepada kitab-kitab sebelum engkau, yaitu Yahudi. Ternyata mereka yuriduna, mereka ingin ayatahakamu ila taghut, mereka ingin berhukum dengan taghut. Maka kata Syekh Shalal Fauzan di Syarah Fadlul Islam, baru sekedar iradah, baru sekedar ingin berhukum kepada taghut, maka ini adalah kekufuran. Ya, maka hati-hati. Kata Syekh Al-Imad Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Katsir, di tafsirnya, wal ayatu dhammatun liman adala anil kitabi was sunnah. Ayat ini adalah celaan bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah, wa tahakkama ila masiwahuma, dan malah berhukum kepada selain keduanya. Minal batil, yaitu dari segala macam kebatilan selain Qur'an dan sunnah. Pokoknya yang dijadikan sebagai rujukan selain Qur'an dan sunnah itu pasti batil. Enggak ada kemaslahatannya sedikit pun, mudarat semua. Enggak ada. Ya. Taib, wa huwa al-muradu bi taghuti hauna. Itulah yang dimaksud dengan taghut di sini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana beliau mengutip dari Ibnu Qayyim yang tertera di Usul Salasah, dari definisi taghut di antaranya disebutkan taghut adalah setan, dukun, alladhi yad'i an ilmal ghaib, yang mengaku tahu ilmu ghaib. Kemudian taghut itu apalagi, yang menyadun nas ila ibadati nafsih, yang mengajak manusia untuk beribadah pada diri dia. Kemudian taghut apalagi, yaitu yang berhukum kepada selain hukum Allah. Itu namanya taghut. Ya, wa taqaddama ma dzakaru al-'allamah Ibn Qayyim fi haddi taghut, dan telah berlalu penjelasan tentang ya, definisi taghut ini dari al-'allamah Ibn Qayyim rahimahullah, wa annahu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddah, yaitu setiap yang seorang hamba melampaui batasnya. Ya, apakah min ma'budin, apakah dari sesuatu yang disembah, matbu', yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Fa kullu man hakama ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih, maka segala yang berhukum kepada selain Quran dan sunnah, faqad hakama ila taghut. Berarti dia telah berhukum dengan taghut. Makanya kata Syekh bin Baz, semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia taghut di sebelum salam. Ya, maka dia taghut. Semua yang berhukum kepada selain Quran dan sunnah, berarti dia taghut, begitu. Ya. Alladzi amara Allahu ta'ala ibadahu, yang Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya al-mu'minin, ayakfuru bih, agar hamba itu mengungkari, mengkufuri taghut. Jangan malah dijadikan taghut sebagai hukum. Ya, ya, wajtanibu taghut, kan begitu. Fama yakfur bi taghut, kan begitu. Nah, ya, tayy barakallahu fikum. Fa inna tahakuma laysa illa ila kitabillah wa sunnati rasul. Karena yang namanya berhukum tidak lain kecuali kepada Quran dan sunnah. Wa man kana yahkumu bihima, dan siapa yang berhukum kepada keduanya. Tayy berikutnya, fa man hakama ila ghairihima faqad tajawaza bihi haddah. Nah, siapa yang berhukum kepada selain Quran dan Sunnah, berarti dia telah melampaui batasnya. Kharaja amma syara'ahu Allah wa Rasul, berarti dia telah keluar dari apa ya Allah dan Rasulnya yang telah syariatkan. Wa anzalahu manzilatan la yastahiquha, berarti dia telah menempatkan selain hukum Allah tadi pada suatu kedudukan yang enggak layak di situ. Ya, tabarakallahu fikum. Wa kadzalika man abada syai'an dunallah. Ya, ini makanya pentingnya ikhwah ya. Yang kita ingkari, kita kufuri bukan cuma syirik kubur, tapi juga syirik dustur. Apa itu syirik dustur? Syirik undang-undang selain hukum Allah. Ini memang wajib diingkari. Dan pengingkaran hal ini kan gak melazimkan, gak mengharuskan adanya melawan terhadap pihak-pihak yang berhukum dengan selain hukum Allah tadi. Orang sekedar pengingkaran kok, kita ingkari itu kan keyakinan. Ya, adapun melawan, ya, ini baru dia tinjauan sisi fikihnya, maslahatnya apa? Ya, mudorotnya lebih besar daripada sekedar bertahan di bawah kepemimpinan atau kekuasaan orang-orang yang bergumul dengan Allah. Enggak. Makanya para fuqaha memberikan perincian. Kapan boleh melawan? Pertama, punya kekuatan. Yang bisa mengalahkan, bukan golabatudon. Oh, kira-kira bisa. Apalagi sama sekali enggak punya kekuatan. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Kemudorotan atau mafsadat yang ditimbulkan dari akibat melawan, itu harus lebih ringan, lebih sedikit, akal, lebih minim mudorotnya, mafsadatnya, daripada sekedar bertahan di bawah kepemimpinan togut tadi. Sekarang, ada seorang yang di bawah komando atau di bawah kekuasaan pihak yang tidak berhukum dengan syariat hukum Allah, mafsadat buat dia. Pasti ketidakadilan dia dapatkan, pasti kedzaliman yang ada, itu pasti. Enggak ada orang yang bilang ada kok yang berhukum dengan hukum Allah adil, itu dusta. Kadzab itu. Nah, berarti mudarat kan? Ya enggak? Kita pasti dapat mudarat, dapat mafsadat. Iya. Tetapi mafsadatnya mana lebih besar, ketika tetap bertahan di bawah kepemimpinan tagut tadi atau melawan si tagut tersebut? Kalau zaman sekarang, lebih lagi di negeri kita, mudaratnya lebih besar kalau melawan. Maka kalau ada pihak-pihak yang memprovokasi, lawan, lawan, lawan. Nah, ini perlu diwaspadai. Apakah orang gulu atau Indomie telur? Yang memang menginginkan harus ada ya pihak-pihak yang melawan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Enggak ada, melawan mau ngapain? Enggak. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, wa kadzalika man abada syai'an min dunillah fa inna ma abada taghuta. Demikian pula orang yang beribadah kepada suatu hal selain Allah, berarti dia telah beribadah pada taghut. Fa in kana al-ma'budu salihan sara ibadatal 'abidi lahu raji'atan ila syaitani alladhi amarahum Allah biha. Nah, jika sesuatu yang disembah tadi adalah orang saleh, ya. Orang saleh sebagaimana musyrikin zaman Nuh hingga musyrikin zaman sekarang, maka ya, apa syarat ibadatul abid, maka jadilah peribadatan si hamba tadi lahu kepada orang soleh tadi raji'atan ila syaitan, kembali kepada setan alladzi amarahu biha, yang menyuruhnya untuk beribadah kepada orang soleh tadi. Ya, itu hakikatnya kembali pada setan. Ya, qala ta'ala yauma yahsyuruhum jami'an, yauma nahsyuruhum jami'an, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua. Summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum. Ya, kemudian kami firmankan kepada orang-orang yang berbuat syirik, kata Allah. Ya. Taib. Makanakum, kalian tetap di tempat kalian. Antum wa syuraka'ukum, kalian dan sekutu-sekutu kalian. Fa zayyalna bainahum. Ya. Kemudian kami pisahkan di antara mereka. Wa qala syuraka'uhum, dan sekutu mereka mengatakan ma kuntum iyyana ta'budun. Ya. Sekutu-sekutunya mengatakan, ya. Taib, kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Fa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, in kunna an ibadatikum la ghafilin. Ya. Taib. Bahwa kami lalai, kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Una nikatablu kullu nafsin ma aslafat. Ya. Maka disitulah di mahsyar tiap-tiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang dia kerjakan. Ma aslafat, dari yang dahulu dia kerjakan. Waruddu ila Allahi maulahumul haqqo. Ya. Taib. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka semua yang mereka yaftarun, yang mereka dustakan, yang mereka ada-adakan. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ha ulai iyyakum kanu ya'budun. Ya, dan ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, yang malaikat itu disembah oleh musyrikun. Apakah, ya, kata Allah, Allah Maha tahu ini. Ya, kata Allah, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Qalu, malaikat mengatakan, subhanaka anta waliyuna min dunihim. Wa ya maha suci engkau ya Allah, engkau lah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka menyembah jin. Maka orang Nasrani yang mereka menyembah Isa, Nabi Isa berlepas diri, maka hakikatnya orang Nasrani itu menyembah jin yang ada di setiap salib-salib. Ya, maka benar apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa orang Nasrani menyembah jin, menyembah jin, bukan menyembah Nabi Isa. Walaupun ya yang mereka tujukan zatnya adalah zat Nabi Isa, namun akan kembali kepada jin peribadatan mereka. Karena jin setan-setan inilah yang memerintahkan Nasrani menyembah Nabi Isa. Taib barakallahu fikum. UAS pernah dibully ya? Ya, dibully terkait hal ini ya. Iya, taib. Ya dalam hal ini ya, kita bela UAS gitu kalau memang dia demikian. Ya tidak peduli dia Asy'ari, kan Asy'ari nggak sampai kafir ya. Ya, ya barakallahu fikum. Jangan diem aja, jangan malah bilang rasain tuh UAS. Noh, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Taib. Aktsaruhum bihim mu'minun. Dan mayoritas mereka itu memang beriman pada jin. Naam, tafadhol. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, wa in kana mimman yad'u ila ibadati nafsahu au ka kok ibadati nafsahu, gimana ceritanya? Mudah pun nilai. Ila ibadati nafsihi au kana syajaron au hajaron au kubron qabron au ghairu dzalika mimman kana yattakhidhuhu al musyrikuna lahum asnaman ala suwaril salihina au al malaikati au ghairi dzalika fahiya min at taghuti alladhi amarahu Allahu ta'ala ibadahu ayyakfiru bi ibadatihi. Ada wazan kafara yakfiru. Ayyakfuru bi ibadatihi. Wa yatabarra'u minhu. Wa min ibadati kulli ma'budin siwallahi kainan man kana. Wa hadha kulluhu min amali syaitani wa taswilihi. Fahuwa alladhi da'a ila kulli batilin wa zayyanahu liman fa'alahu wa hadha yunafi tauhida alladhi huwa ma'na syahadati an la ilaha illallahu. Baik, terus. Fa tauhidu huwal kufru bikulli tagutin abadahu al-abiduna min dunillahi kama qala ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah wa kullu man 'abada ghairallahi faqad jawaza bihi haddahu wa a'tahu minal ibadati ma la yastahiqquhu. Baik, ahsantum. Barakallahu fik. Ya. Wa in kana mimman yad'u ila ibadati nafsih. Nah, kalau dia adalah orang yang termasuk di antara orang yang mengajak orang lain untuk beribadah pada diri dia sendiri, au kana sajaran, atau mengajak kepada peribadatan pada pohon, hajaran atau hajaran batu, atau kuburan atau kuburan atau ghairu dzalik atau yang lainnya, mimma kana yattakhidul musyrikuna lahum asnaman ala suwari sholihin aw al malaikati aw ghairu dzalik. Ya. Taib, atau yang lainnya yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai berhala, patung yang digambarkan, yang bergambar itu ya, ala suwar atau dalam bentuk orang-orang soleh atau malaikat atau yang lainnya, fahiya minat taghut, maka itu pun termasuk diantara taghut. Alladhi amarallahu ta'ala ibadahu ayakfuru bi ibadati, yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengkufuri peribadatan kepadanya. Wa yatabarra'u minhu, berlepas diri darinya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan ayo sembah diri saya, oke, dia gak ngajak sembah diri dia, tapi kata dia, kalau saya mati jangan lupa berikan ibadah kepada kuburan saya, maka ditaghut. Atau dia mengajak, ayo kita jadikan ya kuburan orang-orang soleh ini sebagai tempat ibadah. Maka dia togut. Ya, maka dia togut. Hai barakallahu fiik. Wa min ibadati kulli ma'budin siwallahi kainan man kana. Berlepas diri dari mereka dan dari peribadatan setiap yang disembah selain Allah, kainan man kana, siapapun dia. Hadza kulluhu min amali syaitan, ini semuanya adalah amalan setan. Ya. Kainan man kana, siapapun dia atau apapun bentuknya. Nah, itu kurang lebih lah. Wa taswilihi. Ya, ini semua amalan setan dan taswil dari setan. Ya, ajakan dari setan. Fa huwa alladzi da'a ila kulli batilin. Dialah berarti dia yang menyeru, mengajak kepada setiap kebatilan. Wa zayyanahu liman fa'alah. Dan dia yang menghiasinya bagi siapa saja yang melakukannya. Ya. Baik. Hada yunafi tauhid, berarti ini menafikan atau menghilangkan tauhid. Alladzi huwa makna syahadati alla ilaha illallah, yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah. Karena di kandungan syahadat la ilaha illallah terkandung nafyu isbat, ya, penetapan dan penafian. Penafian dari peribadatan yang disembah selain Allah dan penetapan peribadatan hanya diberikan pada Allah. Nah, kalau sudah seperti ini batal syahadat la ilaha illallahnya. Fa tauhid huwa al-kufru bi kulli tagutin. Maka yang namanya tauhid adalah ya kufur kepada semua tagut abadahu al-abiduna min dunillah, yang disembah oleh ya para penyembahnya yang itu semua selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim, suri tauladan dan nabi-nabi yang bersamanya, id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berpas diri dari kalian. Ya. Dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna, kami kufuri, kami ingkari bikum kalian. Wa bada, dan telah nampak bainana wa bainakum al-adawatu. Telah nampak adawatu, permusuhan antara kami dan kalian. Wal baghdha'u abada, dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman pada Allah semata. Wa kullu man abada ghairallah, maka setiap yang beribadah pada selain Allah, faqad jawaza bihi haddah. Ya, berarti dia telah memperlakukannya memberi bat, apa ya, dia telah melampaui batas. Au a'tahu minal ibadah. Ya, atau dia berarti telah memberikan pihak itu memberikan ibadah mala yastahiquhu, sesuatu yang enggak layak untuk dia. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, qala al-imamu Malikun litaghuti at-taghutu ma ubida min dunillahi wa kadzalika ma da'a ila tahkimi ghairallahi taala wa rasulahu wa rasulihi. Faqad taraka ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam waraghiba anhu wa ja'ala lillahi syarikan fi ta'ati wa khalafa ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi ma amara Allahu ta'ala fi qawlihi wa anihkum bainahum bima anzala Allahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقوله فلا وربك لا وفلا وربك فلا وقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن خالف ما أمر الله به wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa an hakama bainan nasi bighairi ma anzalallahu aw talaba dhalika ittiba'an lima yahwahu wa yuriduhu faqad khala'a ribqatal islami wal imani min unukihi wa in za'ama annahu mu'minun wa in Allah ta'ala ankara 'ala man arada dhalika wa akdzabahum fi sam'ihim fi za'mihimil imani. Al-imana maf'ul dari za'im. Al-imana lima fi dhamni, lima fi dimni qawlihi, dimni qawlihi yas'umuna min nafyi imanihim. Fa in yas'umuna innama yuqalu ghaliban. Bukan fa'in ya, fa'inna yas'umun. Nanti yas'umun itu imbabil hikayah dia, dia isim inna. Innama yuqalu ghaliban limadda'a, limanidda'a, limanidda'a da'wa, da'wan, da'wan huwa fiha kadhibun limukhalifatihi, limukhalafatihi, limukhalafatihi limujib, limujibiha, limujibiha wa amalahu, wa amalihi, wa amalihi bima yunafiha yuhakkiku hadha qawluhu. Wa qad umiru ay yakfuru bihi li'anna al-kufra bit-taghuti ruknut tauhidi kama fi ayati al-Baqarati. Fa idza lam yakhsul hadha ruknu lam yakun muwahhidan. Wat tauhidu huwa asasul imani alladhi tasluhu bihi jami'ul a'mali wa tafsidu bi adamihi kama anna dhalika bayyinun fi qawlihi ta'ala faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bi qurwatil wusqa lam fisa malaha wa dhalika anna tahakuma ila taghuti imanun bihi. Baik. Qala al-Imam Malik, kata Imam Malik rahimahullah taala, at-taghut ma'ubida min dunillah. Taghut adalah segala yang disembah selain Allah. Ya, sebagian ulama menambahkan wa huwa rad. Taghut adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho diibadahi. Artinya Nabi Isa diibadahi. Apakah Nabi Isa ridho? Dia diibadahi? La yardu anza. Dia enggak ridho. Berarti Nabi Isa taghut bukan? Bukan. Nah, wakadzalika man da'a ila tah. Jadi ridho enggak ridho itu maksudnya enggak ada pengingkaran dalam semasa hidupnya. Nah, batu, kayu. Dia enggak ada pengingkaran. Berarti dia dianggap ridho. Nah, berarti batu, kayu yang disembah taghut. Batu, kayu yang disembah taghut. Ya. Wakadzalika man da'a ila tahkimi ghairillahi. Demikian pula yang menyeru, mengajak untuk berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, faqad taraka ma ja'a bihi ar-rasul, dan meninggalkan apa yang telah syariat yang dibawa Rasul, wa raghiba anhu, dan cenderung enggak senang sama syariat Rasul. Enggak suka, bahkan sekarang ya, kalau di suatu negeri ya, negeri apa namanya? Orang bilang negeri Wakanda. Di negeri Wakanda tersebut syariat Islam itu bukan lagi enggak disukai, tapi dimusuhi dan disimbolkan sebagai simbol kejahatan atau terorisme. Nah, coba kalau ada orang bawa-bawa syariat, ya langsung dicurigai. Allahu musta'an. Wa ja'ala lillahi syarikan fi tha'ah. Ya, dia menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ketaatan, harusnya yang ditaati hukum Allah. Wa khalafa ma ja'a bihi ar-rasul, dan menyelisih syariat yang dibawa Rasul, fima amarahullahu ya ta'ala, dari apa yang Allah firmankan, ya Allah ta'ala firmankan fi qauli, dalam firman-Nya, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Ya, kata Allah ta'ala, dan kamu mesti memutuskan perkara di antara mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikutin hawa nafsu mereka. Wahdharhum, hati-hatilah engkau dari mereka. Ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika, hati-hati engkau terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian apa yang diturunkan Allah pada engkau. Wa qawlihi ta'ala, wala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbu mereka enggak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemberi keputusan dari perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati ada keberatan di pada diri mereka dari keputusan yang kau berikan wahai Nabi. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Faman khalafa ma amarallahu bihi rasulah, maka siapa yang menyalahi atau khalafa menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepada rasulnya. Antum ada waw enggak? Kalau di saya amarallahu bihi rasulah ada waw enggak? Kalau ada waw berarti wa rasul. Tadi kayaknya dengar ada wawnya ya, Syekh Marwan. Iya. Ada wawnya enggak? Hah? Taib. Bi an hakama bainan nas bi ghairi ma anzalallah. Ya, seperti dia menghakimi, memberikan keputusan ya di antara manusia dengan selain dari syariat yang Allah turunkan, au talaba dzalika. Ya, atau malah dia menuntut demikian. Ittiba'an lima yahwahu, dalam rangka mengikuti hawa nafsunya, wa yuridu, dan keinginannya ya, dan dia ingin, faqad khala'a ribqatal Islam wal imani min unuqi, berarti telah khala'ah, telah terlepas, telah tercabut tari Islam dan iman dari lehernya. Wa in za'ama annahu mu'min, walaupun dia mengklaim dia beriman. Ya, karena kekufuran itu kalau dia menentang syariat Islam atau dia menganggap syariat Islam itu dengan syariat dia sama baiknya, ya, atau dia menganggap hukum yang diterapkan dari selain hukum syariat Islam itu boleh-boleh saja diterapkan. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa inna Allah ta'ala angkara ala man arada dzalik. Allah mengingkari bagi siapa orang yang menginginkan hal tersebut. Alam tara ilal ladina yaz'umun, apakah kau tidak memperhatikan orang-orang yang mengklaim, inna ma yuqal ghaliban min liman idda'a da'wan huwa fiha katibun limukhalafati limujibiha. Ya. Ini biasanya ghaliban biasanya hanya dikatakan untuk orang yang mengklaim dengan pengakuan yang dusta. Yaz'umun, ngaku-ngaku doang. Ngaku-ngaku dia beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi atau beriman kepada apa yang diturunkan kepada kitab sebelum Nabi. Ini munafik dan Yahudi kisahnya. Ya. Tapi wa in za'ama annahu mu'min, walaupun dia mengklaim mu'min. Fa inna Allah ta'ala angkara 'ala man dzalik wa akdzabahum fi za'mihim al-iman, dan Allah mendustakan pengklaiman mereka punya iman. Lima fidim ni qaulih. Ya, berdasarkan kandungan firman Allah, yaz'umun mengklaim min nafil imanihim. Yaitu dinafikan iman mereka. Fa inna yaz'umun, karena kalimat yaz'umun inna ma yuqalu ghaliban biasanya diucapkan di mana da'wan huwa fiha kadzibun. Ya, yang dakwaannya tadi, klaimnya tadi itu ada kedustaan. Limukhalafatihi limujibiha. Karena menyelisihi apa namanya? Hal-hal yang semestinya. Baik. Wa amalihi bima yunafiha, dan dia justru malah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia klaim tadi. Ya. Wa yuhaqqiqu hadha qawluh. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan firman Allah taala ini mentahqiq akan hal ini. Betul-betul membuktikan akan hal ini. Waqad umiru ayakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut. Li'anna kufra bitaghut ruknut tauhid, karena kufur pada taghut adalah rukun tauhid. Kama fi ayatil baqarah, sebagaimana di ayat al-baqarah, faman yakfur bitaghut, siapa yang kufur pada taghut, yang pertama ini rukun pertama. Ya. Fa idza lam yahsul hadzal ruknu, kalau rukun ini aja enggak terwujud, lam yakun muwahidan, ya orang tadi enggak jadi muwahid ahli tauhid. Wa tauhid huwa asasul iman, tauhid adalah asas iman, alladzi tasruhu bihi jami'ul amal, yang dengan tauhid seluruh amal menjadi sah. Wa tafsudu bi adamihi, ya, dan seluruh amal jadi rusak kalau tidak ada tauhid. Kama anna dzalika bayyinun, sebagaimana yang jelas gamblang fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah taala, famay yakfur bi tauhid, siapa yang kufur pada tauhid, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, baru rukun yang kedua beriman pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, berarti dia telah berpegang dengan tali tali pegangan yang kuat lan risau malaha, yang tidak akan putus. Ya, wadzalika anna tahakkuma ila tagut imanun bihi. Yang karena kalau dia berhukum kepada tagut berarti dia telah beriman kepada tagut tadi. Nah, fadhal mukhila. Bismillah. Qala rahimahullah. Wa qawluhu wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Yubayyinu ta'ala fi hadhihi al-ayati anna at-tahakuma ila at-taghuti mimma ya'muru bihi asy-syaitanu wa yuzayyinuhu liman ata'ahu wa yubayyinu anna dhalika mimma adalla bihi asy-syaitanu man adallahu wa akkadahu bil masdari wa wasafahu bil ba'di bil bu'di fadalla ala anna dhalika min a'dhami ad-dhalali wa ab'adahu 'anil huda. ففي هذه الايه اربعه امور الاول انه من اراد من اراده الشيطان الثاني انه ضلال الثالث تاكيده بالمصدر الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى فسبحان الله ما اعظم هذا القران وما ابلغه وما ادله على انه كلام رب العالمين أوحاهُ إلى رسوله الكريم الكريم وبلغهُ عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بين تعالى أن هذه صفة المنافقين وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. منافق apa nih? Munafik i'tiqadi atau munafik amali? I'tiqadi. Iqtiqadi. Terus lanjutkan. Qawluhu wa yasuduna lazimun wa huwa bima'na yu'riduna. Yu'riduna. Li'anna masdarahu sududan. Fama akthara min manittasafa bihadzal wasfi khususan mimman yad'i al-'ilma. Fa innahu saddu amma tawjibuhu al-adillatu min kitabillahi wa sunnati rasulihi ila aqwali man yukhti'u kathiran mimman yantasibu ila al-a'immati al-arba'ina fi al-arba'ah ila al-a'immati al-arba'ati fi taqlidihim man la yajuzu taqliduhu wa'timadihim ala qawli man la yajuzul i'timadu ala qawlihi wa yaj'aluna qawlahu al-mukhalifa linasil kitabi wa sunnati wa qawaidi syari'ati huwal mu'tamadu indahum alladhi la yasihul fatwa illa bihi fasara al-mutbi'u lirrasuli sallallahu alaihi wasallam baina ulaika ghariban كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع والله المستعان. نعم. Qawluhu yuridu syaitana yudillahum dalalan ba'ida. Dan setan ingin firman Allah menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Yubayyinu ta'ala, maka Allah ta'ala menjelaskan fi hadhil ayat, di ayat ini, anna tahakuma ila taghut, bahwa berhukum kepada taghut, kepada selain apa yang Allah turunkan, mimma ya'mur bihi syaitan. Itu termasuk diantara yang diperintahkan oleh setan, wa yuzayyinuh, dan setan memperindahnya, liman atau ahu, bagi siapa saja yang mentaati setan. Wa yubayyinu, dan Allah menjelaskan, anna dzalika mimma adalla bihi syaitan, itu termasuk di antara hal-hal yang disesatkan oleh setan, man adallahu, siapa saja yang telah disesatkan. wa akkada bil masdari, dan Allah memberikan taukid penegasan dengan masdar maf'ul mutlak. Gitu maksudnya maf'ul mutlak. Kan diantara fungsi maf'ul mutlak ialah untuk mentakid amilnya. Ya, semisal saya katakan begini. Ya, saya misalkan mengatakan darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Ya, masa sih? Mungkin ada yang bertanya. Kila li. Ya. Memang benar, masa sih? Saya katakan darabtuhu darban. Nah, saya betul-betul memukulnya. Nah, dikasih masdar itu maf'ul mutlak. Wasafahu bil bu'di. Ya. Dan Allah mensifatinya sebagai suatu hal yang jauh. Taib. Perhatikan di situ. Wa yuridu syaitanu ayyudillu ayyudillahum dalalan. Ya, ba'ida. Dan disifati dengan kesesatan yang jauh. Ya. Fadalla ala dalik, fadalla ala anna dalika, maka hal ini bahwa menunjukkan bahwa itu min a'dhamid dalal. Termasuk diantara kesesatan yang paling besar, wa ba'adihi anil huda, yang paling jauh dari petunjuk. Wa fil hadhil ayati arba'atu umur. Di dalam ayat ini ada empat hal. Yang pertama, annahu min iradati syaitan. Maka ini termasuk diantara keinginan setan. Yang kedua, annahu dalalun. Itu termasuk, itu adalah kesesatan. Asalis mas ta'kiduhu bil masdar. Allah menegaskannya dengan masdar, itu betul-betul sesat. Ya. Arabi yang keempat, wasfuhu bil bu'di an sabilil haqq wal huda. Dan Allah sifati kesesatan tersebut kesesatan yang jauh. Ya, disifati dengan yang jauh dari jalan yang hak. Ya, jalan yang benar dan petunjuk. Maka subhanallah. Ma a'dama hadzal Qur'an. Ya. Ya. Kata Syekh, ya. Betapa besarnya Al-Qur'an ini. Betapa agungnya Qur'an ini. Ma ablaghahu. Ya, betapa ablaknya Qur'an ini. Betapa mendalamnya makna Qur'an ini. Wa ma adallahu ala annahu kalamu rabbil alamin. Ya. Dan betapa Al-Qur'an ini betul-betul ya, apa namanya? Betul-betul telah menunjukkan bahwa dia adalah Qur'an ini kalam rabbul alamin. Wa awhahu ila rasulih, yang Allah wahyukan kepada rasulnya Al-Karim yang mulia. Wa ballaghahu abduhu as-sadiqul amin. Dan hambanya yaitu rasul yang jujur, yang amin, yang maha terpercaya, yang maha amanah, ya afwan, yang sangat memberikan, yang sangat amanah, ballaghahu, betul-betul telah menyampaikan Al-Qur'an ini. Ya, shalawatullahi wa salamuhu alaihi ajmain. Ya, wa qauluhu wa idza qila lahum, dan firman Allah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, ta'alau, kemarilah kalian ila ma anzalallahu, kepada apa yang Allah turunkan, kepada syariat Allah, wa ila rasul, kepada apa yang Allah ya dan rasul turunkan, kemarilah kalian, kita menuju kepada syariat Islam, gitu kan. Ra'aital munafikina yasudduna anka sududa, maka engkau akan melihat orang munafik itu akan ya yasuddun ya menghalang-halangi engkau, betul-betul menghalangi sududan gitu, dia betul menghalang-halangi engkau dari jalan Allah, dari berhukum kepada syariat Islam. Kayak sekarang ya. Nah, coba tuh antum seru tuh semua tuh. Ayo berhukum dengan hukum Allah, tinggalkan hukum syariat Allah. Ya sudduna anka sududa. Nah, coba lihat, dia berpaling. Dengan betul-betul menghalang-halangi engkau. Ya. Bayyana ta'ala, maka Allah Ta'ala menjelaskan anna hadihi sifatul munafikin. Inilah sifat munafik. Ya. Wa anna man fa'ala dzalik aw talabah, atau dan siapa yang melakukan hal ini atau memintanya, fa in wa in zama annahu mu'min, walaupun dia mengklaim dia beriman, fa innahu fi ghayatil bu'di minal iman, berarti maka sesungguhnya dia adalah pada puncak yang jauh dari keimanan, dia betul-betul jauh walaupun dia mengklaim dia beriman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, hadza dalilun ala anna man du'iya ila tahkimil kitabi was sunnah fa aba fa innahu minal munafik. Ini adalah dalil yang menunjukkan di siapa yang diseru, diajak untuk berhukum kepada Quran dan Sunnah namun dia menolak, maka dia munafik. Ya. Yasuddun, kalimat firman Allah yasudduna anka sududa, yasuddun itu lazim wa huwa bi makna yuridun, maknanya yuridun, bukan menghalang-halangi. Ya, dia bukan fi'il yang mutaaddi berarti, tapi yang versi lazimnya. Ya. Maknanya yuridun, mereka berpaling angka dari engkau. Lianna masdarahu sududan kama aksara manita sapa bihadal wasfi. Karena masdarnya adalah sudud. Ya. Sadda ya suddu sududan. Fama aksara manita sapa bihadal wasfi khususan. Ya. Kemudian kasih syekh, alangkah banyak orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini. Khususan terlebih khusus miman yadai al-ilma. Yang mengklaim berilmu. Dallu mereka saddu amma tujibuhu al-adillah. Mereka berpaling dari apa konsekuensi dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Rasulnya ila aqwali man yukhti'u katsiran. Mereka berpaling ya, malah mereka menuju ya, mengambil pendapat orang-orang yang keliru katsiran mimman yantasibu ila al-aimatil arba'ah. Ya. Mereka malah berpegang itu. Ya. Kepada pendapat-pendapat yang banyak meleset istihadnya, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai pengikut imam yang empat. Fitaklidihim dalam taklid mereka, man la yajuzu taklidu. Kepada orang yang enggak boleh taklid di situ. Wa'atimadihim mengacu atau ya, beriktimad, bersandar pada mereka, ala qawli man la yajuzu al-iktimadu ala qawli. Ya, kepada pendapat seorang yang enggak boleh kita bersandar kepada pendapatnya. Wa ja'aluna qawlahu al-mukhalifa lin-nasi kitabillahi wa sunnati rasuli wa qawaidi syariah. Ya. Maka mereka menjadikan perkataan orang itu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan kaidah-kaidah syar'i. Ya. Wa huwa al-mu'tamad indahum, dan inilah yang dijadikan acuan menurut mereka, alladzi la tasihu al-fatwa illa bihi. Ya. Yang suatu fatwa tidak sah kecuali dengannya, fasara al-muttabi'u lirrasul, maka jadilah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ulaika ghariban, di antara mereka itu menjadi orang yang asing. Wa kama taqaddama at-tanbihu ala hadza fil bab alladhi qabla hadza, sebagaimana telah berlalu mengenai atas tanbih peringatan hal ini pada bab yang sebelum ini. Fatadabbar, maka renungkanlah hadhil ayati, ayat-ayat ini, wa ma ba'daha, dan ayat setelahnya, yatabayyanu, ya, yatabayyan. Nah, berarti ini majzum Abu Aqilah, bukan yatabayyanu. Ya, majzum. Majzumnya amilnya mana Abu Aqilah? Alah. Ya. Ya. Fatadabbar. Nah, in. Ya. Tadabbarta, nah, ya tabayyan laka, nah, gitu. Ya. In tatadabbar, ya tabayyan laka. Itu pendapat yang paling kuat. Nah, taib. Ya, pokoknya fi'il mudhari yang hadir setelah amr majzum. Ya. Maka renungilah ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya. Maka akan jelas bagi anda ma waqa'a fihi ghalibun nas. Apa yang terjadi kepada banyak orang minal i'rad, berupa sikap berpaling anil haq dari kebenaran, wa tarkil amal fi bihi fi aktsaril mawaqi', dan tidak mengamalkan kebenaran tersebut pada banyak kejadian-kejadian. Wallahul musta'an. Ya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa qauluhu taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan pada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah menjawab, "Ih, kami ngadain perbaikan kok." Nah, fadhal Pak Yusuf. Bismillah, qala rahimahu taala syarhun qaulu abul aliyati fil ayati yakni la ta'su fil ardi li anna man asallaha fil ardi au amara bima'siyatillahi faqad afsada fil ardi li anna shallahal ardi jangan ditasdid lah li anna shallahal ardi wal wassama'i innama huwa bi ta'atillahi wa rasulihi wa qad akhbara ta'ala an ikhwati yusufa rahimahullah apa ini ya alaihi salam fi qouli ta'ala thumma addana muaddinun ayyatuhal airu innakum lasarikuna qalu wa aqbalu alaihim madha tafkidun qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Fadallat al-ayatu ala anna kulla ma'siyati anna kulla ma'siyatin fasadun fil ardi wa munasabatu ya. Awa munasabatul ayati litarjamati anna tahakuma ila ghairillahi wa rasulihi min a'malil munafikina wa huwa minal fasadi fil ardi. Nah, qala al-musannifu. Ya. Apabila dikatakan pada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi kami, kata mereka, kami pun justru melakukan perbaikan. Ya. Di syarah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, Abul Aliyah menyatakan dalam ayat ini, la ta'su fil ard, maksudnya jangan kalian ya bermaksiat di muka bumi, li anna man asallah, karena orang yang berbuat maksiat kepada Allah fil ard, di muka bumi, ya, au amara bi maksiatila, atau memerintahkan untuk bermaksiat pada Allah di muka bumi, faqad afsada fil ard, berarti orang itu telah berbuat kerusakan di muka bumi, li anna salahal ard wa samai, karena kebaikan langit dan bumi, innama huwa bi ta'atillahi wa rasulih, itu ada pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Waqad akhraja akhbara, dan Allah mengabarkan ta'ala an ikhwati Yusuf, tentang saudara Yusuf alaihissalam, fi kaulihi summa adzana muadzinun ayyatuhuma ya al-iru innakum lasari'un la innaku inna apa innakum lasari'un. Ya, Allah ta'ala berfirman, ya, kemudian adzana muadzinun, kemudian ya, maksudnya ini berteriaklah seorang yang menyerukan, ya, wahai kafilah, gitu kan, ayatuhuha al-ir, ya, sesungguhnya kalian adalah orang yang innakum lasarikun, wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang yang mencuri, ya. Kemudian saudara Yusuf mengatakan, ya, tallahi, ya, tidak demi Allah, menjawab, ya, sampai pada firman-Nya, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard, ya. Sesungguhnya kalian mengetahui bahwa kami bukan datang sini bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Wa ma kunna sarikin, dan kami bukan pencuri. Ya, padahal latil ayatu, maka ayat ini menunjukkan an ala anna kulla maksiatin fasadu fil ard. Bahwa semua maksiat berarti kerusakan di muka bumi. Wa munasabatul ayat diterjemah, apa korelasi ayat ini dengan bab ini? Anna tahakkuma ila ghairillahi wa rasulih, bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, berhukum kepada selain syariat Islam, min a'malil munafikin, termasuk diantara amal munafik, wa huwa minal fasadi fil ard, dan itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Wa fil ayati, di dalam ayat ini at-tanbihu, terdapat tanbih, peringatan, ya, ala adamil igtirar, untuk tidak tertipu bi aqwali ahlil ahwa, dengan ucapan para pengekor hawa nafsu. Wa in zakhrafuha bidda'wa, walaupun mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka dengan klaim-klaim. Wa fiha, di dalam ayat ini juga terdapat apa? At-tahdhiru minal ightirar birra'yi. Ya. Peringatan dari jangan sampai tertipu dengan pendapat. Siapa pendapat siapa? Ma lam yakum 'ala sihhatihi dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya. Ya. Taib. Ya, pendapat orang-orang yang apa namanya? Pendapat yang dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnah itu, ya, tidak tegak, tidak tepat, begitu. Baik, barakallahu fikum. Ya, ya, pendapat orang yang dalilnya belum terbukti kebenarannya, maksudnya begitu. Baru asumsi dia saja. Fama aktsara man yusaddiqu bil kadhib. Ya. Wa yukadzibu bisidqi. Ija'ahu hadha min al-fasadi fil ard. Ya. Kemudian kata Syekh, betapa banyak orang yang membenarkan kedustaan dan mendustakan kebenaran. Maka itu ya, jika kebenaran itu datang padanya, maka ini termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yatarattabu alaihi min al-fasad umurun katsiratun. Taib. dan ya, mengakibatkan dari hal ini berbagai banyak hal dari kerusakan ini. Tukhriju sahibaha anil haq wa tudkhiluhu fil batil, yang mengeluarkan pelakunya dari kebenaran dan memasukkan pelakunya ke dalam kebatilan. Nasallahu al-afiyah, nasallahu ta'ala al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, kesehatan, kelurusan dalam urusan beragama dunia dan akhirat. Fatadabbar, maka renunganlah ya, tajid, maka Anda akan mendapati. Dzalika hal ini pihalatil aktsari illa man asmahullah. Ya. Baik. Ya, Anda akan dapat hal ini pada banyakkan orang kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alaihi bi quwwati da'il iman, yang Allah memberikan karunia kepada dia ya dengan kekuatan da'il iman. Ya, diberikan dia kekuatan ya. Ya, apa namanya? Diberikan kekuatan yang mengajak dia kepada keimanan. Wa atahu aqlan, yang Allah memberikan dia akal, pemahaman, kamilan yang sempurna. Inda wurudi syahwat, ya, ketika datangnya syahwat. Wa basara nafidan inda wurudi syubuhat, dan dia diberikan basar, pandangan yang nafid, ya, yang tajam, ya, ketika terdapat syubhat. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim, yang demikianlah karunia dari Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah itu sang pemilik karunia yang sangat besar. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.